lihat nih, aku bisa beliin kuota buat bapak, ibu, adek, adek-adean, semua sekaligus pakai My Telkomsel. Aku bisa gampang dapetin promo belanja, promo nonton, promo roaming, sama promo kesehatan. Nantangin. Nih, aku bayarin tagihan listrik sama air sampai rumahku jadi kolam renang. Segitu doang. Aku cek kesehatan sambil lari muterin satu RW. Baru satu RW udah bangga. Nih. Satu kelurahan bebas nonton di HP aku. Aku belanjain ibu-ibu baju baru. Aku bebas traveling dari Sabang sampai Selandia Baru. Itu serunya popolan pakai My Telkomsel. Makin full fitur-fiturnya, nyatu layanannya, mudah pakainya. Buat semua, apapun providernya. Download My Telkomsel sekarang.